Kita baca riwayat. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala hadatsana Abdurrazzaq. Qala akhbarana Ma'mar. Qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah. Rawi ini ma'ruf. Mana sih dari bapaknya? Ada pun bapaknya adalah Abdullah ibn Abdurrahman. Rawi ini adalah kata Muslim. Rawi ini Muslim. Jangan kita tahu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rajulan min al-ansar kana shalitain. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seseorang laki-laki dari Ansar sedang duduk berdua. Fasya'a Abdurrahman bin Abdul Qari. Lalu datanglah Abdurrahman bin Abdul Qari berjalan ke ilaihima. Lalu duduk bersama dengan mereka berdua. Faqala Umar Allah mengatakan inna la nuhibbu man yarfa'u haditsan. Kami tidak suka ada orang yang menyebarkan perbincangan kami. Artinya apa? Maaf, kami tidak bicara rahasia. Kami tidak suka ada orang lain yang nanti menyampaikan khotbahnya kami, perbincangan kami. Kepala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Abdul Qari berkata kepada Umar, lalu jadi sulaika ya Al-Mu'min. Saya bukan orang yang biasa bermajlis dengan mereka itu. Wahai Al-Mu'min. Kalau yang apa Umar mengatakan bala, tidak apa, silakan. Sejarah hada wa hada, silakan kamu duduk dengan orang ini, dengan orang itu. Walau tak hati saya, tapi jangan kau sampaikan kebencian kami ini. Ini rahasia. Artinya apa? Di sini yang ditekankan tindakan Umar yang berusaha merahasiakan kebencianannya dan mengizinkan orang lain untuk duduk dengan siapapun, dengan kaum manapun, dengan syarat tidak menyampaikan berita-berita rahasia yang Umar. Thumma qala al-Ansari. Kemudian Jabat Umar berkata kepada laki-laki Ansar tadi, "Man tarana sayaqulun, yaqulu khalifatu ba'di." Siapa? Siapa yang kau lihat dari kalangan umat manusia ini yang menyatakan orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah aku? Ini pertanyaan untuk Umar. Siapa saja yang kau lihat disebut-sebut oleh masyarakat sebagai nabi dan khalifah setelah aku? Fa'adzat al-Ansari rijalan al-Muhajirin. Maka Al-Ansar pun menyebut beberapa orang dari kaum Muhajirin. Fulan, fulan, fulan, fulan. Lam yusami' Aliyan, tetapi tidak menyebut nama sahabat Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'ala Umar bin Khattab Umar bin Khattab. Fa'alahum 'Abdul Hasan. Kenapa mereka tidak menyebut Abdul Hasan? Yani sallallahu alaihi Allah kata Umar, innahu la'ahrahum. Sungguh Jabat Ali itu orang yang paling layak di antara mereka. In kana alihi, kalau dia memimpin mereka, ayu innahum ala tariqatin min al-haq, meluruskan masyarakat ini di atas jalur yang benar. Jadi ini pembahasan ini adalah pada pembahasan Umar tadi yang di awal. Dia mengatakan illa inna la nuhibbu man yarfa'u haditsana. Sesungguhnya kami tidak ingin ada orang lain yang menyampaikan, yang menyebarkan perbincangan kami. Ini rahasia. Dan kita sebab Umar menginginkan khidmat syirik. menyembunyikan rahasia beliau. Baik. Pembahasannya kedua ialah belum izinkan orang tadi atau Rahman tadi bermajlis dengan si Allah, dengan si Allah, dengan kaum ini, dengan kaum itu. Sekarang ya, sebenarnya yang diizinkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun barakallahu saya lihat dalam hari ini sangatnya wajib isnadnya dhaif karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahman yang dikatakan masyhur tadi. Karena wajib maka asal Umar ini tidak jadi pakai kecuali apabila ada penguat-penguat yang lain dari hadis, ayat atau semisalnya. Terkait dengan masalah penguat barakallahu fikum, untuk kasus yang pertama, masalah yang pertama terkait dengan signal sir menyembunyikan rahasia, ada barakallahu fikum. Jadi kurang dalam riwayat dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Katanya Rasulullah SAW, ista'inu ala khawarij bil fitnah. Beliau mengatakan gunakan sistem al fitnah menyembunyikan rahasia. Al khawarij untuk mendapatkan hajat yang kita. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arba'i diluarkan ala tabrani fil jadir al-sahir. Rasulullah SAW menyatakan ista'inu ala injafi hawa'ishikum bil kitman fa'inna kulla di ni'matin mahsud. Hendaklah kalian menggunakan al-kitman, menggunakan tindakan merahasiakan, menyembunyikan rahasia untuk mensukseskan hajat kalian. Sebab orang yang punya nikmat itu dihadapi oleh orang lain. Fa'inna kulla di ni'matin mahsud. Sebab orang yang punya nikmat itu dihadapi oleh orang lain. Orang lain hasad kiri dari sebelahnya. Maka menghilang. Ini terkait dengan fitnah muskir menyembunyikan rahasia. Menunjukkan boleh seseorang itu menyembunyikan rahasianya dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang syar'i untuk kepentingan yang mubah, juga untuk kepentingan yang syar'i. Terutama untuk menghindar dari fitnahnya para ustaz, fitnahnya para orang-orang yang suka hadap. Atau punya kenikmatannya, kemudian harta, kebeli A, kebeli C. Jangan dikembang-kembangkan. Oh, saya punya ini, punya ini, punya ini, punya itu. Saya habis beli ini, beli ini, beli itu. Wakilnya kalau engkau menyampaikan hal tersebut tidak menyembunyikan rahasia kami, orang-orang yang hebat ini bertindak. Bahwa merekam orang-orang hebat. Bahwa boleh. Dengan kata ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah yang terakhir yang saya bacakan tadi, ketika Rasulullah menunjukkan kita untuk menyembunyikan rahasia dalam mereka mensukseskan hajatnya kita. Nah, adapun terkait dengan kasus yang kedua, bermajlis dengan kaum ini, dengan kaum itu, dengan orang ini, dengan orang itu, tidak benar. Kenapa? Sebab dalam sekian banyak argumentasi dalil, kita diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Paham ya? Diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Teman dekat kita yang kita ajak bermajlis, kita jadikan sahabat karib, tempat duha, sharing bersama dan misalnya. Itu kan sembarang orang. Harus pilih teman bermajlis. Tidak mungkin kita bermajlis dengan orang ini, dengan orang itu, dengan orang ini, dengan orang itu, dengan tanpa saringan, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa seleksi. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala wa arda tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk. Maksudnya itu Rasul mengisahkan teman yang baik seperti seperti pembawa berjual minyak wangi ini. Mungkin kamu beli, mungkin kamu dikasih hadiah minyak wangi, paling tidak mencium aroma yang harum. Begitu pula teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, bermajlis dengan teman yang baik akhlaknya, yang baik amalannya, yang soleh orangnya, ahli ibadah, yang bagus kisahnya, maka kamu akan seperti dia. Atau meniru dia, paling tidak akan mendapat contoh-contoh yang baik dari kamu. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniupkan hatinya. Tiup-tiup seperti itu. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan membakar hatimu. Atau paling tidak mencium aromanya dan tidak. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman yang jelek, yang jelek hatinya. Banyak kurofatnya, banyak takhayurnya, banyak syiriknya, banyak jihadnya, akhlaknya rusak, muamalahnya jelek, ada ibadah bukan. Maka kalau temannya seperti ini, teman curhatnya kamu seperti ini, sahabat kamu seperti ini, teman sharingnya kamu seperti ini, para rabiku, maka mungkin kamu akan seperti dia, minimalnya kamu mendapat sesuatu yang negatif. Dan banyak, maka mungkin bermaksud dengan semua orang. Apalagi Rasulullah SAW tegas menyatakan dalam hadis yang lain dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa'arba diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sirah Shahihah. Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Wakil awal inna rasul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung teman karibnya, sahabat dekatnya, khalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Ini berkaitan dengan agama. Ini teman itu mempengaruhi agama, teman itu mempengaruhi akhlak, teman mempengaruhi ibadah, teman akan mempengaruhi akidah. Bahaya dengan siapa bersahabat karib. Kalau bersahabat karibnya dengan orang soleh, soleh. Kalau bersahabat karib dengan orang yang soleh, soleh. Kalau bersahabat karibnya dengan orang yang full syirik, full kemaksiatan, full bid'ah dan segala macamnya, dia sama kayak temannya tadi itu. Salah. Terima kasih. Tidak lagi. Terkait dengan urusan nanti di dunia kiamat, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sahih-sahih dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Orang yang cintai. Ini hadis ada asbabul wurudnya. Ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ada salah seorang Arab Badui sedalaman. Datang kepada Rasul menanyakan, ya Rasulullah, mereka kapan kiamat ya Rasulullah? Nah, Rasul tidak menjawab dengan tanggal sekian gitu ya, mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kalau kira-kira yang dikira-kira nanti kiamat tahun 2012 ya Pak, ramalan siapa ya barang-barang itu? Enggak, sebenarnya tidak ada yang tahu tentang kiamat. Rasul balik bertanya, wa ma ahad bala. Ya kamu yang mempersiapkan apa untuk kiamat? Kamu tidak punya persiapan apa menghadapi kiamat? Dia mengatakan nak setulah tiga diri solatin walasiyam walasadah rafin. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya banyak solat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak solat yang terkait dengan amal dia. Walakinni uhibbu Allah wa Rasulullah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasul. Maka aku mengatakan anta ma'amad ahbabnya. Kamu bersama dengan orang yang muslim. Baiklah. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika itu para sahabat sangat bersuka cita, sangat berbahagia, tidak pernah senang, tidak pernah berbahagia belum di hari ini. Katanya Anas bin Malik, dikarenakan kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, walaupun kami tidak pernah mencapai amal mereka. Kalau orang yang kamu cinta, yang kamu suka, sahabat karib kamu yang biasa kamu berawal di sana kemari berdua, orang yang soleh, anta ma'ahu yaumul qiyamah. Engkau bersama dia nanti di kiamat dengan orang yang soleh. Kalau yang kamu cinta adalah Allah dan Rasulnya, para sahabat kiram, para sahabat yang mulia, dan sedihkan pula orang-orang yang mungkin yang baik-baik aplikasinya, ibadahnya, akhlaknya dan semuanya merupakan bersama dengan rombongan mereka nanti di hari kiamat. Alangkah merugikan orang itu ketika di dunia ini susah dan berus dalam cinta dengan orang-orang yang ternyata bukan orang yang soleh. Gandrungnya sama pokok-pokok kakir. Gandrungnya dengan pokok-pokok maksiat, pokok-pokok maksiat. Itu terus sudah menjadi hamsbrek artis bulan. Hamsbrek artis bulan. Apa bisa ya? Ya kita semuanya tahu ya. Bukan orang yang tahu yang tahu. Kalau jadi soleh, soleh ada. Soleh apa? Kenapa? Namanya soleha. Tidak. Artinya dia orang yang soleh apa? Tidak mungkin. Orang soleh apa dia? Apa dia orang soleh? Tidak mungkin orang soleh ini. Kalau cinta dengan orang-orang seperti itu, mati. Allah Al-Musta'an antara amanah. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cinta. Dia orang yang menanti. Jatuhnya dengan artis bulan, artis alam, artis bulan, artis bulan, penyanyi bulan, penyanyi alam, dan segala macamnya itu. Allah akan berhubungi anda. Dari sini para pasukan saya, untuk urusan bermajlis, berdata sekali, diperintahkan untuk selanjutnya. Tidak semuanya kita jadikan sebagai sahabat karib. Muamalah umum, okey, tidak ada masalah. Selagi dia mikir sebagai muslim. Muamalah umum tidak ada masalah dengan non-kufar dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah urusan teman karib, sahabat dekat, kamu curhat dengan dia curhat sama kamu. Kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Hanya dia, arafah madzalahu wa makhrajahu wa arafah madzalaka wa makhrajaka. Itu bahasanya. Ngerti keluar masuknya kamu selama ini. Itu bukan orang sembarangan yang kamu jadikan sebagai teman kamu. Harus orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, akidahnya baik, manhajnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik sekali-kali. Baik. Maka tidak mungkin kau menjadikan sahabat karib kamu ke orang kafir. Jelas. Tidak mungkin kau punya walak ke orang kafir. Tidak mungkin kamu jadikan sahabat karib kamu itu dari kalangan pelaku bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah. Sekarang keren dengan bahasa SDG gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang terseluruh dalam dunia hitam. Dia yang sebagai teman karib. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang yang akhlaknya rusak, perangainya kasar, perangainya kaku dan segala macamnya sebagai teman karib. Tidak mungkin. Walaupun itu orang yang baik akhidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya luar biasa rusak. Bujar. Ya, salam-salam, muamalah-muamalah, teman karib lakukan. Yang gede, harus diri-diri. Kata orang-orang manjalah jana itu kepada Allah manjalah jana siapa yang bermaksud maka rakyat sendiri barang-barang manjalah jana yang maksudnya sendiri ini orang sunyi dimana-mana dia berada nyarinya sunyi ini orang syi'i kemana-mana nyarinya syi'i siapa ya. Ini orang sufi, kemana-mana nyarinya, dia sufi. Begitu ya? Majalah jana, itu dengan hadis Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah kama ta'arafa minha salaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, rawahu Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang namanya arwah itu satu kesatuan pasukan yang saling mengenal langsung mengenal, yang tidak saling mengenal langsung berpisah. Itu arwah. Jika satu model setipe langsung mengenal setipe nyambung. Nah setipe ada yang berbeda berpisah. Itu hanya Rasulullah yang diambil al-Arab sebagai kata manjal jana. Sudah diambil oleh Rasulullah salah satunya yang menyatakan inna fissamai khairan saman tu'um inna fissamai khairan saman tu'um inna kuyura ala asyariha taqaw. Di langit itu ada seekor burung namanya burung kukuh, katanya beliau ini inna kuyura ala asyariha taqaw, yang namanya burung kukuh itu hijau dengan burungnya sejenis. Burung kukuh itu burung kukuh, kutilan yang berada kita kenari lagi deh. Apalagi sebenarnya luri yang terdekat kembes. Apalagi sendirian terus. Merpati. Jaraknya burung merpati kumpul sama burung apa namanya? Burung itu kawiatnya burung yang jiratnya para orang, kawiatnya manusia itu orangnya ulita. Ini ayamnya tanya inna kuyura asyariha zaka'um, seorang yang sunni dan sunnah di jamaah dimanapun dia berada mesti yang dia cari adalah ahli sunnah di jamaah mengkama. Sendirian terusnya. Soal yang ini memahamkan kau dari yang ingkar takdir. Dimanapun yang dia berada, yang cari yang pemahaman dengan dia. Orang yang memiliki pemahaman yang rusak dengan pemahaman apapun, dia akan mencari yang pemahaman dengan dia. Rasanya disukai ada seorang sunni, orang sunni ngaji sekali, kok kemudian ngaji juga kita ngaji si dia. Apa berarti boleh ngasih di kawasan sisi dengan alasan tindakan sulit dan tinggi? Apa itu gimana? Coba sih mas. Jawabnya di nah terus gimana tadi? Kalau ada kenyataan seperti ini sama gitu ya. Itu menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan bolehnya taklim dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan alasan ada satu orang sunni yang kesana, tapi justru menunjukkan dakirnya orang sunni tadi itu ngaku sunni, ngaku al-sunnah, ngaku salafi tadi rahim yang pertama ada yang dakiris pada prinsipnya dia ini mesti ada apa namanya ada kesamaan antara dia dengan mereka ini. Entah nasib yang sama, entah profesinya sama, entah daerahnya sama. Yang paling mengerikan adalah prinsipnya sama. Tapi yang ini ngaku-ngaku salah di ngaku-ngaku sunni. Diriwayatkan dari salah-salah imam kita yang namanya Malik bin Yuhwan atau Malik bin Dina. Suatu hari dia jalan dia nengok ke sebuah pohon tersenang dia. Di pohon itu ada rumah burung sarang dia. Lalu ada burung yang berbunyi dalam satu sarang tadi. Ini burung antum deh. Kok bisa kumpul? Sesungguhnya tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu menyalahi aturan, menyalahi konon. Siapa sama dia? Kok bisa kumpul? Posisi mana? Apa penyebabnya? Tidak lama terbang kedua semuanya. Hiburan dalam hal tersebut tak ada rumah amraja tiba-tiba kedua dua burung tadi itu kedua burungnya sama-sama pincang amraja sama-sama pincang terbang habis tadi yang pincang itu burung pincangnya Saya mengatakan min hauna istama'an, dari sini rupanya bisa kumpul. Namanya senate foto bincangi. Ayo dia foto bincangi. Kalau senate urusan foto bincang si gile, si kono masalah. Dengan senate foto his gile, ikuti rekod ngakunya sunni, ngakunya salafi, ngakunya sian al-haq, tetapi ternyata senasib yang sisi, kalau sisi ini kalau yang tak itu perang-perang sisiannya, yang ini malu-malu jadi sisi Allah. Maka kalau saya sih seperti yang masalah teman permisi paham ya? Kalau harus reaksi seperti yang teman permisi ini perkara prinsip yang disampaikan Rasul alaihissalatu wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman dekat itu tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana hukumnya kalau bukan kita yang menyebarkan rahasia kita, tapi teman kita yang menyebarkannya? Nah itu yang dimaksudkan kalau rahasia menyebarkan. Kalau orang lain yang menyebarkannya, maka orang tersebut yang terkelah. Kita dengar sebagai huduli, kita dengar sebagai huduli orang yang pisang. Itu menunjukkan dia orang yang terkelah, bukan orang yang baik. Sama itu orang yang rahasia, tapi disebut. Allah Musta'an. Al-Hasan rahimahullah berkata dalam Zain Ulul Muhtikam, Jawi qalbak fa'inna hajat Allahi dalam ibadah sulaku kulubih. Wafatilah kalbumu sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya, itu dalam hal kebaikan kalbunya. Apa yang dimaksudkan Al-Hasan dalam perkataan di atas? Wallahualam. Yang pertama sejak terlebih dahulu keabsahan sanadnya, keabsahan sanadnya. Kalau disebutkan dalam kajian Ulum Hikam, maka perlu dilihat pembahasan apa Al-Hafiz Ibnu Rajab, sang penulis kitab tersebut, membahas. Jadi pada awal akan nyambung mana itu apa. Kalau semata-mata ini harus kita kembali. Apa yang dimaksudkan dengan keputusan Allah kepada hambanya? Bukankah Allah tak butuh kepada hambanya? Nah, Allah butuh kepada hambanya. Oleh karena itu, aku harus kembali saat ini. Apa keputusan sahih dari Al-Hasan al-Basri? Kalau aku sahih, baru kemudian kita lihat apa pembahasannya diangkat oleh Al-Hasan al-Basri dari Rahimah Allah supaya kita mengetahui apa yang dimaukan oleh Al-Hasan al-Basri. Sehingga belum bisa dijawab. Wallahu ta'ala al-Mustawah. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut selamanya. Bagian berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babut tu'adha fil umur, bab at-tu'adha dalam semua perkara. At-tu'adha itu mengandung makna hatta'anni. Hatta'anni artinya perhitungan, perhitungan sebelum melakukan sesuatu, mempertimbangkan masa-masa. Juga ada unsur asbab, kesadaran dalam menghadapi sesuatu. Jadi yang namanya itu apa? Jadi lawan dari apais. Apais itu kalau kita ditahankan dengan bahasa kita, kerasa khusus. Apais Kerasa susah bagi media dunia langsung naik dalam tali. Lawannya aku aja. Jadi orang itu betul-betul sebelum bertindak memikirkan maslahat dan mudarat. Diperhitungkan baik buruknya. Itu aja. Ada ketenangan di situ, ada kesabaran di situ, ada memikirkan panjang ke depan di situ. Itu aja. Lalu ini diukur dalam semua perkara. Ya, dalam semua perkara duniawi sudah dalam perkara-perkara yang sifatnya dinia ukhrawi. Sebelum berucap, suaca. Sebelum bertindak, suaca. Sebelum memutuskan, suaca. Wah, dalam semua hal itu umur dunia itu mengandung malakaan ni, mengandung adzaan ni. Arwan. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو هلال ذكر أبو هلال من محمد بن سليم البصري رواية صدوق سجلها قال حدثنا الحسن يعني الحسن البصري أن رسولا توفي وترك ابنا له ومولى له أجل صرامة لك وفات وترك ابنا له ومولى له وفات من ينجلك satu orang putra dan satu orang putra maulah. Fausa maulamu dirlihi. Orang tadi sebelum wafat memberikan wasiat kepada budaknya untuk urus anak putranya ini. Sebelum wafat mengatakan rumah saya itu dirawat. Salam yakluh. Maka budak tadi bersungguh-sungguh mengurus putra tuanya. Ya Allah, ayat lagi yasuh, lagi okir, tidak kurang. Tapi susu dalam mengurusi putra tuanya. Hatta adroka, sehingga dia dewasa. Wazal wajah, maka dinikahkan. Sa'ala lalu, maka sang putra tadi berkata kepada sang budak yang mengasuh dia, jahizni aku berilin, tolong persiapkan diriku, aku akan mencari ilmu. Dipersiapkan pertarungannya, dipersiapkan segala sesuatunya. Saya ingin tolong berilin, ingin belajar ilmu agama. Saya harus dipersiapkan oleh sang budak tadi. Fata'ani man fata'alam. Maka katalah dia kepada seorang alim, lalu bertanya ilmu kepada seorang alim tadi. Fakalah berkata seorang alim, Iza rasa'an tangpalit, kalau kamu ingin pulang, kamu ingin pergi, fakulji, sampaikan kepada aku, wa'alimka, aku akan ajari kamu ilmu. Nanti, kalau kamu mau pulang, mau kembali lagi, mau ngomong-ngomong. Dan kemakan saya sendiri. Sa'ala. Maka suatu kali berkatalah itu putra. Sa'ala minil kuruj. Sekarang saya mau keluar pulang. Sa'ala. Ajari aku ilmu. Sa'ala. Maka berkatalah sa'ala tadi. Ittaqillah. Wasjir. Wala tasta'ji. Ilmu perlu baik. Istiqlal, wasfir, walatatih. Ilmu, okey. Istiqlal, bertakwalah kepada Allah. Wasfir, sabarlah. Walatatih, dan yang ketiga jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru dalam bertindak. Masya Allah, kita tahu. Al-Hasan berkata, Al-Hasan al-Basri mengomentari, fi hadza al-khairu kullu, pada nasihat ini terdapat semua kebaikan. Takwa, sabar, tidak terburu-buru. Pada ini semua kebaikan. Wala yakatu yansahunna, maka sang putra tuan tadi tidak melupakan ilmu itu. Indah mahunna jelas. Sebenarnya tiga kata. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Apa itu? Jangan dilupakan. Falamma ja'a ahlahu, maka tatkala sang putra ini datang pulang ke istrinya. Tapi telah begini ya, siapa kita ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru. Pulang ke rumah, nemui istrinya. Nazla al-rahilati, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazla al-jar, ketika dia sudah turun masuk ke rumahnya, idza huwa bi rajulin na'imin mutarafin 'anil mar'ah, tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari perempuannya tadi. Wa idza imra'atuhu na'imah, ternyata istrinya pun juga tidur di situ. Setelah berdiri, saya kepada para masyayikh, para ulama, menanyakan masalah ilmu-ilmu agama, tiga-tiga ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang sampai di rumah mendapati. Ada laki-laki yang tertidur dan jauh dari perempuan ini, tiba-tiba itu perempuan juga tidur sama dia. Apa ini? Kalau berkata laki-laki, wallahi ma uridu ma aqulu biha, demi Allah aku tidak ingin menunggu atau menyia-nyiakan yang seperti ini. Faraja'a ila rahilatihi, dia berlangsung balik ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya. Falamma arada ya'khudha sayf, tatkala dia hendak mengambil pedangnya. Ini emosi yang akan muncul ya. Oh sudah jauh-jauh, kalau aku ilmi capek-capek pulang, kalau berdiri, dapat ilmu, saya di rumah, sempat memikir pemandangannya. Darah saya itu dari ini, langsung ke hewan tunggangannya, ngambil pedangnya. Ketika dia hendak mengambil pedang, tolak. Berkatalah. Ini tadi, Istaghfirullah wasfir wala tastaghfir. Diingatkan dengan ilmu tadi, Istaghfirullah wasfir wala tastaghfir. Istaghfirullah wasfir wala tastaghfir. Jangan buru-buru. Harusnya cintai. Salam naqom ala raksi. Ketika dia itu berdiri di atas kepalanya, kalaulah dia ngomong lagi, mana tak buru di hadis dia. Aku tidak mungkin menunda sedikit pun dengan peristiwa ini. Hanya ila rahilati, balik lagi ke kendaraan tadi. Hanna arasa ya kudasi fasadarahu. Ketika dia orang pecah, diingatkan lagi dalam kendaraan tadi. Istaghfirullah wasfir wala tastaghfir. Lanjut lagi kepada Rasulullah tadi. Alam Rabbah Rasul. Ketika dia bangkit di atas kepala laki-laki tadi. Istaghfirullah Rasul. Terbangunlah laki-laki tadi. Salam ma'ahu. Maka tatkala dia melihat laki-laki tadi, wasata ilaihi, dia pun langsung menerkamnya, langsung lompat menuju dia. Fa'anaqahu, dirangkul, Wakaf malam dicium, wasaalah untuk menanyakan keadaannya. Maaf, apa? Apa yang dimakan setelahnya tinggal ini? Kala satu, wallahi fa'adak khairan kathira. Aku mendapatkan demi Allah setelah kau tinggal di kebaikan yang sangat banyak. Aku wallahi fa'adak. Aku mendapati setelah kau tinggal di Allah. Ani masyidun laylata layna sayyid. Aku berjalan pas satu malam. Anda berjalan. Waktu ini rasyid. Dan angkat kepala kamu, pesan kepala kamu, pesan kepala kamu. Saya akan melalui tiga kali. Hajjajani ma'asabku minal ilmi al-qadrih. Maka itu semua menghalangi aku. Apa yang ilmu yang aku dapatkan tadi untuk membunuh kamu. Menghalangi aku untuk membunuh kamu ilmu yang aku dapatkan tadi. Cara berlaku. Kenapa yang kamu kena agar semua laki-laki ini? Bukan penipuan istrinya pada waktu itu. Dan ini mungkin dari keluarga istrinya atau apanya gitu. Artinya bukan semua siapa. Orang yang sangat dia kenal pada waktu itu. Sehingga ilmu yang dia dapatkan dari Ittaqillah wasbir walakum ta'asin Ittaqillah wasbir. Itu kenapa? Pulau balik dengan awal kendaraan orang pasti, kendaraan orang pasti tiga kali. Kerja membunuh orang ini dengan ilmu kita sila kosir orang tak sih boleh tiga kali belum membunuh bangun untuk orang ya dari siap sifatnya bukan penipuan di sini cara alwi ini akal isnadu hasan ini akal syaratnya adalah hasan semua yang rawi sifat kecuali Abu Hilal dia rawi satu orang mana saya dapat syaratnya dia argumentasinya ialah sikap al-tu'at yang diajarkan oleh Imam Ali kepada anak Tuan Basir pada kata-kata wala tajil jangan buru-buru bersabar kepada Allah aku ada sikapku ada itu bisa menghalangi orang tadi dari tindakan pembunuhan tidak jadi membunuh orang yang tidak bersalah dengan sebab sikap itu ada jadi tidak buru-buru berpikir ulang tenang orang modal dan punya sikap kuat ya hilang dari itu ya tidak bersulit lo punya dia lanang ya lanang lagi sama itu bersuara gitu oh langsung murka marah emosi ambil pedang jujur lu hantamkan dulu pedangnya mikir berikutnya kan gitu pelampiasan tercapai mati dia begitu mati lu Allah jangan gitu ya. Yang terbesar itu menyesal di belakang hari, menyesal di belakang hari. Kenapa? Dari sikap suatu. Kalau dia tenang, orang yang sabar, tenang, seani, perhitungan, suatu, matang, begitu, tenang. Siapa lagi? Dia. Oh, Allah, maklum, orang yang sibuk, tidak punya tempat kecuali satu kamar, satu ranjang, satu kelipan saja. Nemui kamu yang limbun, tujuh yang limbun, orang orang tua kok, jika ingin dilihat dari gunung, karena kali tidak ada itu kecapean, ngurusi bapaknya, tapi itu ini gimana dari gunung, gitu ya, sendiri orang yang mana kali, kalau itu apa, tenang. Jadi tidak langsung suhu, tidak langsung murka, tidak langsung marah, tidak langsung melakukan itu ya diantara orang biasa. Tapi orang kaya itu ada keutamaan orang yang sudah tua. Ini sikap yang luar biasa mulia dan semua orang mampu memiliki sikap yang mulia. Karena harus melatih jiwa ini bisa terbang. Ada usaha sahaja yang luar biasa. Sabar, kolos, luar biasa, berjiwa besar. kemudian terwakil dengan ketenangan, ketenangan terwakil dengan khusnuzan, dari tangga terlebih dahulu. Kemudian akal itu panjang, memikirkan sesuatu sangat terlalu bahwa ini pertimbangan masalah nolongnya baik buruknya pada itu baru memiliki yang secara kuasa. Orang mungkin kebiasaannya ada yang demikian, itu gampang bagi dia. Tapi yang susah itu baru adalah kalau itu orang watak dasarnya itu temperamental, kelihatan rusuh, tidak tenang, buru-buru selalu, pikirannya pendek, seringnya sukuhon dan segala macamnya. Ini harus dilatih dengan sekuat tenaga supaya berubah format. Terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terutama terkait dengan harta kaum muslimin, terutama terkait dengan darah kaum muslimin. Ini adalah kalau masuk terbesarnya ada tuasa. Al-Fatihah. Ilmunya jika ya Istadillah wasyur wala nasta'jil. Berkata kepada Allah sabar dan jangan jangan kita melihat seorang sekolah kita awak nak khairah kita kenal sebelumnya orang sangat baik. Kesalahan amal sama dia itu sangat bagus. Orang sangat baik. Apakah masa Allah tak usi badannya mana sekurus itu jauh di atas. Suatu kali kalau kita berkomi, lu nampak aja di tempat karaoke keluar. Ada nggak kira-kira? Okay. Nah, suatu karaoke keluar kan? Gimana katanya? Hah? Ini yang sering saya lewati itu, kalau pulang dari sini, kalau pulang rumah, itu di daerah Pasar Besar. Sorry, daerah Pasar Besar ini. Yang dekatnya Suhu Pahlawan. Itu pukul itu, Pahlawan. Kalau berangkat ke arah sini, yang paling terkesan di luar saya itu. Masih kerja wali kota Muntah, dari di daerah mana? Itu banyak pohon-pohon itu, Pak. Nah, itu juga ada di sini. Ya, kan sampai itu jadi tembakan itu kemana ya? Orang yang jiwanya subuh, temperamental, dan segala macamnya langsung, tidak pakai tuada, langsung kebarkan. Allahul Musta'an. Saya melihat ikhwah bulan bin bulan di tempat karaoke keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebarkan ke tempat yang lain. Isu heboh. Ya, di situ tempat-tempat turunan, tempat-tempat kusuhan membawa orang terkutuk dengan itu. Tapi kalau itu yang sikap puasnya mesti dia sendiri. Ada mungkin ini orang yang tak kenal rumah kita yang baik, anaknya bagus, mahasnya bagus, ibadahnya bagus, Masya Allah, sama sebuah sunnah kenyang, bagus. Yang punya keluarga. Kalau ada kesempatan, kita tinggalkan. Apanya? Ada perkara yang kita dengan Tuhan. Kita berjuang. Apa, kalau saya tidak tahu ya, itu datang kemarin di tempat kau di luar terus kadang-kadang mata saya ini lagi anak virus ini untuk dua kata mata atau mata saya ini itu ya orang akan ketahuan dengan cara seperti ini kalau ada orang betul-betul soleh Allah yang mulia kalau sudah misalnya kalau sudah saya yakin ada kesempatan di situ yang menyatakan. Nah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa seperti itu. Bisa. Ini kita harus dipaksa. Begini-begini. Tahu oleh siapa. Keluarganya, namanya orang, maksudnya dapat tahu seperti saya. Yang satu ini bagus. Contohnya, balik itu. Tanya. Dipaksa itu dan dipaksa itu selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tahun selama 5 tah Apa yang mengatakan? Suruh sama bapak saya ke situ. Kenapa ke situ? Jadi bapakku ajar keluarga saya ke situ, yang ada di situ. Suruh ngambil dia. Makanya saya jauh. Lalu, suan, di luar vlognya saja. Dan masuk ke dalam. Suruh jemput, kenapa itu rugi? Ada apa? Kan gitu ya? Karena orangnya baik sebelumnya, mau ke akhlaknya, mau ke sifatnya, mau ke kebaikan-kebaikan, tidak semua. Nah, saya rasanya. Jadi, coba ya kan ya, supaya yang menimbulkan fitnah, salah satunya, antum bisa menghubungi teman-teman yang lain, supaya saya menimbulkan fitnah, pamit-pamit, saya terpaksa harus akan tahu itu waktu yang itu, simpulan, dan orang sama siapa untuk menyalahi supaya tidak menyebutkan yang namanya kalau memang dia betul-betul terjerumus dalam kemaksiatan akan merasakan malu yang luar biasa. Saya tidak tahu kalau kamu menanggungnya dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi jangan merasa dihasilkan bahasa hatinya. Allah iya. Gimana ya? Godaan iman ya? Allah Ustaz. Ya. Lagi lulus imannya. Jadi sebetulnya di... Ya, kemarin lagi sumpah pikirannya di... Ketika sekiranya nesting. Saya tidak tahu. Oh, gitu ya. Dia terasa berusur. Tapi kalau sudah terbukti secara nyata, cuma bukti-bukti yang nunggu sekian karena seringnya perbuatan sekian dan merugikan orang akhirat. Ya, waktu ada lagi. Dia juga mengatakan kesukuan itu tidak akhirat. Lalu sudah nasihat satu kali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, berapa itu sembunyi-sembunyi. Masih seperti itu, terus gitu. Ya ini bagaimana saja tentang kita beres, di belakangnya tidak beres. Ya bahkan kata-kata itu ada apa, Neng? Hah? Karena waktu itu, sebenarnya kan sebenarnya itu beberapa kali, kan ada. Itu rasa malu sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Kalau tidak rasa malunya, Pak. Ya kalau tidak mudah, kalau tidak mudah yang mengatur untuk masalah yang berapa untuk bolehkah anda mengambil pelajaran dari hadis bahwa ilmu yang telah kita pelajari pasti Allah akan uji atas paham dan mampunya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Pelajaran pasti dalam usianya, terutama syar'inya ya, yang namanya ilmu yang apa? Jadi ilmu yang apa? Tapi bukan perkara yang mustahil. Engkau akan dihadapkan pada sebuah kasus langsung nyata real untuk mengetahui ilmu kamu itu jadi apa ya, masalah kecilnya sahih itu seperti dalam riwayat ini siapa ilmu itakillah wasdir warasakit langsung dikasih ujian langsung dikasih ujian untuk diamalkan mungkin terlihat selalu tidak akan masyarakat ini adalah dari waktu ilmu yang amalkan kalau itu ilmu itu aku mendapatkan pelajaran masalah-masalah manhaj itu diterangkan tentang masalah besi bahan sunnah hal itu dulu tadi menghajir ahli kita hajirah di sijin menghajirkan orang muslim. Dan sekarang dunia perangkan begini darinya dan segala macam. Oh iya, masya Allah. Musolah sampingnya kamu, musolah sampingnya kamu yang biasa kamu pada situ, para orang tua itu mengundang seorang tokoh bid'ah yang dikenal di Surabaya ini. Tapi kamu saja, kamu sudah biasa di situ, jamaah di situ, orang kamu semua pernah lakukan kamu di situ. Kemudian tokoh bid'ah terkenal terkemuka di Surabaya ini. Yes. Jawab ni, ini usia ilmu para orang ilmu akreditasi itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara parsial, kapan dengan hadi, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana dan jawabannya nanti orang ketiga itu. Kira-kira kalau antum menghadapi kondisi ini, bagaimana sikapnya? Masuk tahu. Nah, kenapa? Akhirnya dalam rangka untuk membaikkan akhir kita ini tidak menghabuhi majlisnya. Jadi, kong-kong ini masuk perairan. Ini masuk perairan. Rasul aku masuk perairan yang ngaji. Senang kali, senang pengajian, pengajian dulu. Jadi kita kan, kalau ini kokong, perkenalan dulu, boleh tak tak kok. Jadi, kalau kita kalau komendai, kalau ada, jadi, kalau saya lagi, saya mau lagi kita kalau ini. Kalau orang mau bisa bagaimana orang? Kalau antum yang mengharuskan seperti itu, tadi itu belakang itu, nggak ada belakang. Ya, itu. Jadi ini, jadi di mana? Langsung. Oh, aku tahu. Jadi kita akan berdoa di sini aja. Tunggu. Ia klarifikasi keadaan kenapa pertanyaan itu mau atau ya, apa jawabannya kalau dia harus masuk ke ini, apa dari alasan, wah, kenapa ya saya ada kemarin, kenapa nggak pakai ini, saya ada kemarin, oh kita masuk ke ini, acara kan macam apa, acara sama istri ada, acara sama istri ada. Ada lewat keluar, saya ada. Ada. Kayak gitu ya. Coba jangan saya ngomong. Intinya apa? Intinya tidak datang. Berusaha semaksimal mungkin tidak datang. Kita akan majlisnya Al-Qur'an. Tinggal bagaimana antum menjelaskan, menjelaskan kepada masyarakat kita seperti tanya-tanya. Kalau ada yang tanya, dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggal di. Pak Muhammad Sinisa, tidak ada masalah dengan kakak dia. Ngerti dalam ini. Langsung. Dapat apa Allah? Gimana mau saya siapkan yang kamu undang lagi? Ya, kayak gitu. Siap-siap-siap begitu. Oh, mulai. Itu ada desa ini. No problem. Tidak menyebutkan jadikan keras dengan masyarakat. Kenapa? Itu di daerahnya dia. Daerahnya Mas Putro. Mungkin saya sikap begitu. Ini kita ini. Kayaknya itu urusannya itu. Ya. Ya kan lagi? Tanya kenapa kan lagi? Ya. Ya. Ya. Ya. Nah, sekarang jangan saya orangnya pergi ke keluar kota kemarin. Tetap beli ngomak. Susah kamu jangan. Harus menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung syarat makna. Maknanya buahnya maunya dia begini, kita maunya begini. Itu namanya tahu dia. Itu namanya melihat maklumat dan maklumat. Harus jadi ini atau ini. Senuman dan yang sukai itu namanya sukai. Saya diusi hari ini. Yang ini. Di sebelah saya. Di sebelah rumah saya. Diundang saya oleh mereka-mereka ini. Menatakan Syekh besar dari Madinah. Diundang langsung saya. Ya gak mungkin saya datang. Karena yang undang orang kafir. Yang gede. Bukan Syekh ini. Yang undang orang kafir. Yang gak datang saya. Nanti kalau saya pulang. Loh, Ustaz kok gak ada Ustaz. Saya gak ada Surabaya. Kalau gak ada. Loh. Kalau apa gak ada. Kalau saya jalan sendiri. Saya tak tahu. Jadi kan kamu tahu siapa saya sama mereka. Iya, iya, tak mungkin lekong. Terusannya. Terusannya. Saya itu tak tahu. Kenapa kan dia tahu siapa saya? Tahu siapa dia? Terusannya. Itu kan, kalau maksudnya, kita kan siapa sama dia? Kamu bukan lo, saya. Siapa sih bunda? Ini bunda saya, lekong, berkelati. Langsung. Ya kalau bunda, apa ini? Bukan. Padahal kan itu pasti. Ya, orang suka aku. Siapa? Tapi dia, dia. Omong itu. Dengan kata saya, dengan kata saya, saya kata yang angkat. Dengan kata. Jadi ya, Allah. Saya tidak tahu ada informasi apa. Mungkin saya tinggalkan. Nah, atau kondisi yang bukan bagaimana. Masya Allah, pertanyaannya panjang. Masalah hajar. Apa syarat boleh dilakukan yang namanya kemarin saya jelaskan sedikit. Dan beberapa kali saya jelaskan di sini masalah hajar. Rupanya belum puas dengan pembahasan masalah hajar. Allah kalau begitu tunggu saja. Insya Allah bulan depan dibahas di kapasitas Insya Allah. Barakallahu fiik. Bulan ini pembahasan Allah wa'alaikum. Bulan depan kalau tidak ada halangan dan masih saya lagi yang di sana akan kita bahas masalah kaidah yang insya Allah. Nah, ini tidak mungkin dijawab sekarang karena final bahasanya saya harus bisa merinci detail supaya anda memahami bagaimana kaidah hajar yang dipahami oleh para ulama dan sunnah. Barakallahu fiikum. Cuma ada. Hah? Loh, ada yang mau tanya? Selain yang tadi. ayat yang aku bawakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk ikhrah. Diambil pelajaran dari sana. Ada ikhrah, ayat yang saya kata, api ambil yang cerita petik dari itu untuk kita atau orang lain. Yang tadi disembunyikan dalam rangka merekam fitnahnya tukang. Atau terkait dengan yang misal ini tidak menyampaikan nikmat dalam rangka untuk bertanda-tanda. Yang boleh menceritakan nikmat dalam rangka diambil itu. Itu yang kita lakukan pada kita. Contoh yang ikhrah dengan ini. Misalkan aku sekarang menjadi saudagar yang sukses. Amin. Ya. Amin agak. Amin. Allah amin. Ya. Senang kan begini kalau sukses ya. Itu fitrahnya orang. Fitrahnya orang senang dengan yang namanya. Masya Allah. Yang jadi masalah sekarang itu, aku ini sukses Masya Allah Alhamdulillah, tetapi tidak sampai melupakan aku dari namanya akhirat. Ibadah terus jalan, taklim lancar, kencang ibadahnya, kencang tambah kesusunannya, usahanya. Semakin tenang hidupnya, tenang alamnya, jiwanya, dunia ada, ibadah terus. Boleh? Harap-harap itu. Nah, ada seseorang yang anda perhatikan itu setengah mati untuk yang mengejar yang namanya dunia sampai bertingkat terjatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan, dunia hitam, segala macamnya dalam rangka mengejar dunia itu pun tidak berhasil. Nah, terus sampai kami nikmat yang Allah kasihkan kepada anda sebagai pelajaran bagi dia dari pada antum. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang limpah kepada saya di sekarang ini tentunya dengan usaha, tapi aku sambil ingat hati alhamdulillah saya berusaha dengan cara yang halal, thayyibah, bagus, tidak menerjang perkara-perkara yang haram, alhamdulillah tetap saya beribadah kepada Allah dan segala macam itu ini. Itu diceritakan untuk mengambil pelajaran apa faedahnya? Seperti rezeki itu jangan dicari dengan cara menerap dan haram. Justru rezeki datang dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari rezeki jangan hanya melupakan kita dengan akhirat. Justru rezeki kita akan datang dengan kita dengan dia dan ingat dengan akhirat. Itu yang berikutnya namanya saya. Boleh. Saya kan ya. Ada makhluk insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kerana menonton!